Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa shayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utaima iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ayah Habibin dari saya kaum Habib An-Najjar. Mimba di sause kematiannya Habib An-Najjar. Ayah Bada Mauti dari saya sause kematiannya Habib An-Najjar. Aku raperu nurono minjuntin ing sekelompok pasukan minas sama isangkeng langit. Ayah malah ikatin dari saya malaikat diihlakihim kronong rusak kaum atau bangsa Antakiyah, bangsa Nabi Ashabal Qurya. Ini ku kaum Bihdinan Habib An-Najjar atau perkampungan Nabi Antakiyah. Kata sebegini Ashabal Qurya. Wa makun nalan orana sopa ingsun Allah munzilina itu zat sing nurono malaikat. Malaikat dan tegasi nurono malaikat ihlaki ahadin. Krono rusak wong swiji. Ingka anak orang ono, ayah makan anak tegese orang ono po ukubatuhum, apa nyekso ashabil Korea. Orang ono iku ilah sehatan kecuali sak bengoan, sak teriakan, bengoan teriakan, wahidatan kang siji. Soha kang teriak no bihim kelawan ahli Korea sopo Jibril Jibril, faidan mengkonali kane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi ashabul Korea, khamiduna iku mati kabeh, manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, to gedun banget alal ibadi ngadase pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkon-mongkon ashabul qarya wa ghairihim lan yani haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusul ing pira-pira rusul fa'uhliku mongko den rusak sapa man kadzabu rusul. Miman sange wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing boro-boro rusul fa uhliku moko den rusak sapa man sing kadzabu rusul wa ya ta ya hasratan al ibad ku siddatu ta'allum iku banget ing rasa lara wanita uha utawi nganggo nidak hasratan al ibad iku majazun majaz eh hadza tegese utawi iki ku awanuki iku wektu ne sira fahduri moko tekao sira. Mayaktihim min rasulin mayakti ora tekohim ing ashabil qurya sapa min rasulin sapa utusane Allah ila kanu kecuali ana sapa ahlul qurya bi kan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul qurya utawi ki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababia krana nerangno sebabe hasrah sebabe ketunaan nistimalihi krono mengkune iki dawuh alastizaihi mengatasi ngenyai ashabil qaryah al-mu'addi kang nekakno ila ihlakihi maring dirusai ahlil qaryah al-musabbabi kang kasababno anhu sangking ihlak apa al-hasratu dadi gedun alam ya rono tora mikir sopo ngake ahlu Mekah tatik saya penduduk Mekah al-qailu nakang ucap kabel di nabi maring kanya nabi mereka komentar lasta mursalah orano sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifhamu te istifham li takriri krono takrir alimu tegese ana ta ora ngerti sapa ngake kam pirang-pirang utai kam khobar ya pun bangsa mana khobar ya bimana kasiron kanggo maknane kasiron makmulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal maksude amale lafat sadurunge wal makna utawa maknane ngene. Anna saat temen ingsun apa itu ahlak nah itu merusak ingsun ke belahum sedurungnya penduduk Antakiyah atau sedurungnya Ashabal Qurya kasiron yang kelompok agak minal kuruni sayang berapa generasi ayil umam itu kisih berapa umat annahum saat temennya kaum sing dirusak ayil muhlaki nanti kisih kaum sing dirusak ilaihim maring poro pendusta manane kaum Mekah ayil mukadzibi nanti kisih kaum pendusta iku lahir ji'u naiku rabi sobali sopo al muhlakin. Afala ya tafiruna utawa gelem itibar sapa ngake bihim klan al-muhlakin wa annahum dadawa annahum ku badalun dadi badal ilah ilah maknane ila akhirih badalun dadi badal masa yang perkara kobla kang sedurunge iki biri adil makna kan jaga makna al-mazkuri kang wis disebut Wa in lan sedene kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat asim piye niki. Wa in kulun nan ora ana te saben-saben wong uta in nafiyatun nafi au mukhaffafatun au mukhaffafa. E kulul khalaiki ora ana te kabehane makhluk mubtadaun uta dawuh mubtada lamma jamiun kecuali sak temene uta kabeh. Ik latena munggu ingsun mukhdaruna bali kabeh. Lama te lama bitasdid lan ditasdid lama iku bimana illa kanggo manane illa bitakhfifi ta kelawan diwaca takhfif lama falamu mangko te lamu farikatun lam sing bedakno wa mau te mau zaidatun zaidah wa ing kullul lama jamiun ora ana utais kabane wong lama jamiun kecuali sak temene kabeh utela pat jamiun khabarum tadi khabarum tadi e mas munat keseden kumpul kabeh latena ana ing sanding kita indana fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsan badha basim sawise tangine kabeh muhdaruna iku den hadirna kabeh lil hisabi krono hisab uti dawu muhdarun khabarun dadi khabar sanin kang kedua wa ayatun niku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal basi ngatasi tangi sangka kubur utahe dawu wa ayatun khabarun niku dadi khabar mukaddamun kang den disarjana mukaddamun kang den disina lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati bitas didi klantas did almayitatu wa takhfifi lan takhfif almaita kados kira iki tenan wa ayatul lahumul ardul maita berarti kira ah takhfif tapi ana sing maca mayita ahyainaha ngurip-ngurip sapa ingsun wa ayatul lahumul ardul maita ahyainaha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku kaulu mutaakhkharu ba'da qawli ahyainaha syaratun ila anna sifatin tabi wa sifat mausul ka syai wahid wa ayatun nan iku dadi ayat lahum kedua penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyainaha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bil ma iklan banyu mubtadaun utai dawu al maitatu iku dadi mubtada wa akhrat nalan ngetono ingsun minha sangking arat habban ing bebijian kal khintati kau dini gandum famin hu mongko istengah sangi al hab yakulu namangan sopo ngake wajah analan gai sopo ingsun via ing dalam arat jenat ini bera-bera perkebunan basa tina tekesi bera-bera perkebunan min nakhilin sangking kurmo wa anabinan bera-bera anggur wa fajar nalan muncrat-muncrat no ingsun via ing dalam arat minal uyuni sang bera-bera mata air ibadia tekesi sebagiannya mata air liak kulu supaya mangan sopo ngake min samarihi sangking buae ikilah kap-kap buai bebijian mau bifat hata ini samarihi wabidom mata ini lantum laru sumurihi sebagian kira apa liak kulu min samari sebagian apa min sumuri bifat hata ini wabidom mata ini kira asabastan samaril matkuri tegese buai barang kangka sebut minan nakhili sanging kurma wakiri lantani nakhid wama amilatu etihim. Jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wama amilatu etihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bibijian beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma'amilatu napa ehdim ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa ehdim tangan-tangan mereka elam ta'mal tegese ra iso gawe apa ehdim asamaro ing buah manusa mletene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan. Tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri. Tapi kok meliti. Elam tak amal tersebut orang lakoni sopa kabe atam orang buah. Mana ini raya senggawi. Afal syukuru natu rasyukur sopa ngakeh an umahu. Ing piro-piro nikmati Allah Ta'ala alihi mengatasi wong ngakeh. Ini kalau terang dong ya. Terus kalau ini berpikir ngitung. Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Wae rungokno wae, mungkin sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong raiso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terang nong, kue nak fahami ki tak jamin. Paling sepoi dadi wali, wali dedean dan apa? Wali dedean. Wali dedean itu yes. Angger wong mukmin nggih napa wali dhewe kita tapi yo ndek-ndekan ge coba yang kaya Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Haddad wae wali wae iku maknane loro. Nak wali tenan kaya Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih. Tapi nak ana dawuh ning Isya kullu mukminin wali wa saben-saben mukmin iku wali wa maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih dados maknane loro. Dene mana sing ndi? Sing pertama apa sing kedua? Napa? Jangan tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disaken kok dikasih dhuwur temen. Sing disaken. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lan nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tawari iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya, satu ditambah satu berapa? Enggak jawab ya, orang, weh paut lah, paut cek TK, sementing imannya benar. Satu tambah satu apa? Dua. Ketika kamu jawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mujizat apa enggak? Enggak kan, karena satu tambah satu dua itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak, ya tetap bilang dua. Baik yang membawa mujizat apa enggak, kita tetap bilang apa? Dua. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut. Yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Jika minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu yes. Ya utek elek, makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu. Iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruat? Neng tiu, neng watu apa? Kalau nanti mereka pengurat Mustafa ragilam sirik jere den. Ragilam rentak ruat biayai, paling tak biro kembang sak taman ya. Gue liat neng pasar kembang, tapi orang pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar gitu maksudnya. Pikirannya kok. Nah kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya tidak main-mainnya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih. Iman sebenarnya hal yang mudah. Sangat mudah. Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh. Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andekan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad tidak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran. Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek,

Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem. Karena tadi, kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun yalaqalu innama sukirat abesaruna bal nahnu kaumum masurun. Muhammad, nak kaum menjaluk mukjizat ora usah turuti. Umpama langit itu tak buka, kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya, mereka akan bilang innama sukirat absoruna, kita-kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarubatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ra'ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarunna sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun, bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat, bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya? Jelas ya? Jelas ya. Mulane kese ben ana ora masar iku, aku mau swarga wer kowe, mergo mau cek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku cek pangeran to ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya ya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kowe tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab dua, asal kamu kasih hadiah. Ya, nek ndak tak katakan tiga, itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yaduna min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa Dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya al-hayyul qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang enggak ngaji kiai-kiai sing setengahane ya jeng ya pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya, maksudnya. Ya tadi model ini. Mengane kena niru aku ya terus alim gitu. Bebe-bebe batenan ra ngerti pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu. Karena kita ngajinya seperti itu. Kita baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu kayak buli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran. Jong silahkan bu swarga takokin. Di surga bisa sholat Gusti saya. Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso bayang no. Nek mati dadi kawulo kok ora sujud itu gak iso bayang no wali-wali. Nah gue kan gak kelon ora iso bayang no. Utake wis elek. Beda desain utake wali wek. Ambe wong ngene-ngene iki beda. Beda banget tapi beda biasa. Dadi utake wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan. Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Ini swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insyaallah yang jenis ini ndak ketemu saya juga agak ingin ketemu sing isin lah cara kula dadi. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa di surga. Lah itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu visi dream makhdud wa talhim mantud wa dilimam tu pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafagiyatin kasira la maktuati wala semakan-makan, bermakan, jima, inna ansa'na guna, insya'a faja'alna guna, apa semua. Tapi kalau orang mukarrabin, Allah itu enggak gambarkan nikmatnya mukarrabin. Fa'amma ingkana minal mukarrabin farohu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu ma'ala ena ro'at, wala uduna samiat, wala khotor ala kolbi. Basar dia nikmati di surga karena al-mukarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Bulqasim al-Junaidi, Abu Yazid ditanya. Tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua. Tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok, ya mau dokelon, dokelon. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Itu. Jadi karena itu tadi, orientasinya beda lah. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya? Swarga? Wae mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wae sembrono. Karena sampean sepenting tak latih. Tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Makanya disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaihanub astawa bihanub. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya satu ditambah satu dua itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu. Sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'af. Insya Allahu minal aminin. Orang kok sidik-sidik kalimat Tuhan min suargo jalu amu bahmun. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalo istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin tu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibu ngambil gaji si BRI anggere ono wayahe BRI BNI ra anggere ben setor ning BRI al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji tahir atau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sak agem. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kulo mergo do mangkel meneh. Mergo kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean tenan nak ilmu jujur kulo. Padahal wong lebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup kok cepet-cepetan lebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak. Tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhilul ilmu, ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal, enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing kaji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhire sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, kaji ku fadilah ngene-ngene ne multazam masyaallah. Nek Hajar Aswad muni manu masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nek balek oleh nek ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, napa? Mubalek sing alim maksudnya. Sing alim ngono ya kembar lah mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji fadilai multazam. Yo nangis malangan. Semalam kula kira jande. Ya ibu-ibu sing rumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syarat rewel lan sabar ning ngono. Nek sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Dadi syarat bojo sabar kudu apa? Rewel. Syarat wong wedok sabar sing lanang kudu fakir menika tak kok itu. Itu wis. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana waqafilul yatim ka hataini fil jannah. Sing rumat yatim ka hataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Karena enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multah, kalau balik-balik ke rumah ini, kalau kadang bagian itu. Batin wong kok ngene, nanti kayak duit benar mulai batin itu malah ngerame itu. Saking mangkalku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya kembali balik daerah Kurawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya. Wilayah angker ini. Akhirnya nang lepas wong kaji nggih dongakno kajine mabrur sing mboten kaji nggih mugi-mugi badhe ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit nang agak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Memangnya enggak ada hadis ana waqafilul yatim ka hataini fil. Saya dan yang rumah cah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku ono beda. Tapi kalau niku cek eling nasihati kanca kula wis kurang ajar tenan. Kula cek eling terus. Gus, nak saleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan, Dir. Terus. Wis aku saleh biasa wae. Engko tetep awor aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Engko tak angen-angen ya sungkan. Yo ora iso lho kan ngelani bojomu ning arepku ya sungkan kan. Oh, terus kowe gua deng widadari ngalor gitu lho. Nak rawar aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah yo ora pati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus iki. Ya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus malah lawar Nabi tambah sungkan meneh. Iku kurang ajar nasihat kok ngono iku. Ya tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang sidik neraka. Serau sah mikir ngono Gus pokoknya. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula nu sajane nggih saleh banget e ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sumpah. Jeling, jek urip pengancaku. Nggih tak takoki jek anu. Ketoke gaya ngene jek ya ora untuk fasek-fasek sithik jek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak toh Mustofa jek swarga kok. Kan kaya bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan deh. Apa overacting anda nak kepinginnya kan terus mandi di laut berdor kan. Jepunya orang guru nih kan suka. Kau sawar kan dia. Kau sawar cuma sesekali soan. Orang minggu pisan soan. Di luar. Baru gue mulai. Saya ulang lagi ya. Latelah iman secara benar. Karena agama ini di kaumi. Ya kilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti. Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah satu ruti nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku li kaumi yaqilun li kaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi, dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi, lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh, apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkan aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Wakolu tadi rujuknya kan orang benar. Lanuk minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad. Hatta tafjurolana minal ardi yam bu'a. Saat rusih autakuna laka jannatu minakhil wa inabim fatu fajiral andara khilalaha tafjiru au yakuna laka bihitu min suhrufin autar kofis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya, clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati, ngandel kulo. Jadi anak sujud nikmati, matur nuwun Gusti jenengan negir kulo sujud. Sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kuen ape mati, nikmati wahai. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati, anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sembe nangis, sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Oh, akan keren. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili yo kena, ora yo kena aman. Paham ya? Cukup malah debat tahlil hukume piye? Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya apa? Mana pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dina ini tradisi Buddha, kalimatnya tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ada yang ragilam tahlil, ya rapopo, yang penting tetap ngelafat no kalimat, cuma rasa seneng dina ini pitu, ya gawe walu. Nah misalnya gedeng pitu, ya gawe walu kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng walu, ya gawe siji, yang penting orang anti kalimat thayyibah. Mau anti modele, ya tidak apa-apa, gue ikut tuh. Cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kan pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi. Kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi. Saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecil kan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritik kan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecil kan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecil kan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Kiai Faqih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya, kayak iya kayak enggak. Nah yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apakah kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu, kalau gejol-gejol kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, yang dekan kamu jadi kiai, kira-kira jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan, andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, gimana nanti? Di warna apa dipisah? Dipisah? Nah, gue hin? Dipisah, lu kakek sih dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang, kalau dipisah itu resikonya, sing kecil mentali cilik terus, mergo ana sing didik, sing tua. Nah, di warna kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi, men bakas rabi. Cilik katut bakas rabi, bahaya. Utau sewali, sing cilik melok main game, sing tua melok main game, mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istiar, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shof akhir. Yang shof awal wali karena sering shof awal. Yang shof akhir ya ada yang jadi wali. Yang shof awal enggak terima, kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat shof di kalau sholat di shof akhir. Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean tul kok di depan. Tapi enggak jadi rule, gimana cerita ya?

Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman takhuzuna dinakum. Lihat di mukadimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir atau berteman orang fasik atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik atau orang fasik atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh loh, seolah lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Sehingga suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan, pilihan mbahmu. Ini beda sama-sama cara zahir kancanan orang fasik. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu. Saya misalnya orang kaya. Ada ulama kaya. Itu senengannya belonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, nilai anaknya mulai, anaknya kan golekan utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu membawa uang. Mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tua gak dung ditukoni. Walhasil dok sarangnya duwe sentai. Tapi gue mainan, gue kacang, putu-putu. Saake jadi. Sama-sama belanja. Ini niatnya nyebar. Rahmati Allah. Loh saya pernah ngalami itu meskipun di ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medit ngene kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sak bakule donga supaya laris. Lah duit 5000 bagi kita kan ndak penting wis bentek ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau liwat jual beli kan sen. Nah, ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Nah, asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah duitku akeh ke tenang wae. Cara zahir melete. Ternyata ngenakno sing digawe ben ora perah. Saat, nah misalnya wong soleh terus open, duitku pas-pasan, tak pangan sesuk wae ono, sing dikei yo sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu mlete ben sing dikei ora sungkan. Bareng ngekei duit wong 100.000. Lah iya lanjuran duitmu akeh, ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing dikei apa? Ngenakno sing dikei. Asal wong soleh, dia ini ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong rasoleh, pancen melete tenan. Balik-balik wong rasoleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Mereka wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak dahari sering ning jobo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihis salam. Yang saking sakralnya, saking priyainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusanane. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Nggo ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya manusia. Kayak apa orang soleh? Lho kula nate lho berusaha khusyuk. Khusyuk itu menang. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng kowe wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugine malah ra karu-karuan. Tapi baro kaya aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baro kaya berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Dadi wong saleh iku ngomong terus yo barokah, sak enake yo barokah, asal dekne saleh ali, barokah terus. Tapi nak wong ra saleh goblok mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus wakil sing sowan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus iki jenenge apa? Lho iya. Kaya kasus di Probolinggo andhe kan wong e ra jubahan iku ora ana sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan.

Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak jol ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sopo. Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe nek ora kuat niru Nabi Yahya. Nek kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa, paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Uqat, dia petarung yang menangan. Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad, tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda' bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara ala niatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar, iku sakeh, ora usah ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu. Itu ora usah diproduk sudah. Sudah masif lah, sudah. Dadi ora kok kula gedhe wong fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah coba. Padahal beliau wataknya lemah lembut, tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina, kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik. Tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, kowe dhewe santri sopan mau diluk tok. Pusing kan? Tidak di semua santri kayak rugen mantan preman. Ayo gelut. Oh, mati ora ninggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik masem-masem, pamitnya sama Nabi, da'ni adrib, pun izini Nabi tak, biya coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di, maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua soha. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong alus, ah golek sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fekih yang mendesak Fekih. Terus dia alim enggak masalah ya. Alatnya dia alim keramat. Oh dia ini ngerti Allah Mahfud tak setingkat aku. Nararoh berarti hok. Karena dulu itu begitu, lama dulu itu seperti ini. Biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu rokikul kolbi. Rokikul hawashi. Rikotul kolbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar. Karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak. Butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh rikotul kolbi. Sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tapi menaku, wah bubar kabeh. Tapi jari Abu Bakar, ning jobo aku, tok wong melete narana u. Sehingga dua beliau saling meleng. Dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunat. Tapi sing ireng, biaya kaji desa itu disaingi kedua 5,000 gak terima aja. Yakin deh bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya ya, lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini, ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu. Karena tadi saya kaget, duh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan, yang putih masih banyak-banyak, separunan. Ya gak ada yang merencanakan, ya alami saja. Antara sampean bener di, putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah apa? Ij istihad. Pun kalau terus nang. Sebagai sementing wau ge, iman itu apa sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap iman. Sebagaimana kita mengatakan satu tambah satu dua dapat hadiah apa ada dapat hadiah ya tetap mengatakan dua. Satu tambah satu pasti dua. Subhanallah di mawasuti dat kholako kanggawe sopola di ala zwaja yang biro-biro pasangan ari asnaf adrisi biro-biro pasangan kullah eskabiani asnaf tak Allah gawe mimasa yang berkoro tumbi tukang nukulno nukulno kok bocor bahasa Indonesia no. Menumbuhkan apa al ardu bumi minal hububi sanging biro-biro bebijian wa kiri halan yani hubub wamin anfusihim lan Allah gawe jenis sejodohan songko awak dewi ini wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh berpasang-pasang dan termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sing boro-boro lanang wali nasilan boro-boro wedok wa mimalan sing perkara la ya lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikane gini, Maha Suci Zat yang bikin tetumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan termasuk manusia juga berpasang pasang. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jenenge wa mimma la ya lamun. Ya era itu misalnya enggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Jenenge wa mimma la ya lamun dan dari suatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati sing pira-pira makhluk al ajibati kang gawono al horibati kang aneh utawa kang longko alam wa ayatul lamun. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min tata kalimati.